Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau kita mau bersama maka kita mesti melihat titik persamaan. Maka ada satu ayat yang tidak hanya menyamakan ormas, partai, golongan tapi malah menyamakan semua manusia. Laqad khalaqnal insan, kami ciptakan insan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa khalaqnahu nutfatan, kemudian kami ciptakan dia menjadi nutfah, sperma. Fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami ciptakan nutfah itu, kami robah menjadi 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Wa khalaqna al-'alaqata mudghah, darah tadi kami robah menjadi mudghah, segumpal daging. Wa khalaqna al-mudghata 'izaman, daging yang segumpal tadi kami robah menjadi tulang. Fakasawna al-izama lahma, tulang tadi kami balut dengan daging. Summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian setelah itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kenapa Ustaz membaca ayat ini melihat ke atas? Karena itulah ayat yang ditulis di dinding Masjid Rayatul Ikhlas. Artinya apa? Siapapun yang masuk ke masjid ini, keluar dari masjid ini, melihat satu titik persamaan, bahwa aku ciptaan Allah, bahwa aku dari tanah, bahwa aku dari, maaf, sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, daging membalut tulang menjadi makhluk yang sempurna. Mau Pak Bupati, mau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres Komandan Kodim, kemudian bapak-bapak dari PT Braukol, Bapak Ketua Majelis Ulama, Ketua Nahdlatul Ulama, kita semua sama sepakat tentang ayat ini. Oleh sebab itu, maka tidak lagi ada melihat dirinya lebih mulia. Yang tegak tidak lebih mulia daripada yang duduk. Yang duduk tidak lebih terhormat daripada yang tegak. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali kepada tanah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Atqakum, orang yang paling takwa. Ini namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama kemanusiaan. Lalu garis besarnya ukhuwah insaniyah, di bawah ukhuwah insaniyah barulah wujud yaitu ukhuwah wataniyah. Beda agama, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, Kristen, ini disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah disebut dengan ukhuwah wataniyah. Di bawah itu lagi, ini yang paling khusus, sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah dia ukhuwah islamiyah. Paling besar insaniyah, di bawah itu wataniyah, di bawah itu islamiyah. Lalu yang mau kita bahas ini apa? tertulis merajut ukhuwah. Entah ukhuwah apa, tak tahu. Yang jelas tertulis ukhuwah. Maka saya sebutkan tiga-tiganya. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Kalau sudah bersama, jangan lagi berkelahi. Karena kita tidak akan bisa berjalan, mencapai tujuan, kalau sibuk berkelahi. Dan musuh kita masuk ke dalam melalui permusuhan. Ukhuwah islamiyah jangan lagi dirusak oleh kepentingan-kepentingan. Semuanya sama. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk mengangkat kalimat Allah. Itulah mengapa disebut rayatul ikhlas. Rayah bendera. Kalau kita perang, maka yang menjadi patokan pemegang bendera. Bendera harus tegak berdiri. Seorang sahabat diperintahkan memegang bendera. Ketika tangan dia dipotong dengan pedang, putus. Kalau bendera tumbang, maka pasukan akan down, kalah. Ujung tangannya yang putus itu menggenggam batang bendera, tetap tegak berdiri. Tak terasa sakitnya putus tangan, karena ada yang mesti diperjuangkan supaya pasukan bersatu di belakang. Karena kalau bendera tumbang, pasukan morat-marit, kocar-kacir, lari, tunggang-langgang. Maka harus tetap berdiri. Hilangkan kepentingan pribadi, tangan putus, sakit, berdarah. Dia pegang pangkal bendera, tetap tegak berdiri. Keikhlasan, itulah agaknya yang melatar belakangi masjid ini diberi nama Rayatul Ikhlas, bendera keikhlasan. Ustaz tahu dari mana ada tulisan selamat datang di masjid Rayatul Ikhlas, Brau. Jadi kalau ada orang berkata, apalah arti sebuah nama? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama memberikan makna. Di balik nama ada makna. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Al-Azhar itu yang paling tinggi bukan rektor. Kalau universitas, rektor. Al-Azhar Mesir, yang paling tinggi itu Grand Sheikh, Sheikhul Azhar, membawahi rektor. Namanya Profesor Dr. Sheikh Abdul Halim Mahmud. Ketika dia naik pesawat dari Kairo ke India, selama di pesawat dia menulis. Itu hebatnya ulama dulu. Selama di pesawat bisa menulis, keluarlah satu buku. Judul bukunya, Alhamdulillah Hazihi Hayati. Alhamdulillah Hazihi Hayati. Hazihi Hayati artinya, inilah hidupku. Autobiografi. Di dalam itu dia tulis sejarah hidup dia. Dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia. Lalu kemudian dalam kajiannya, kata dia, ulama itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, kalangan nasiyun, tekstualis. Terlalu ketat dan mereka terikat dengan teks, nas. Yang kedua, akliyun, kalangan akli, rasionalis. Mengedepankan akal. Yang ketiga, irfaniyun, irfan. Kalangan yang mengedepankan intuisi, sixth sense. Indra keenam, ilham. Mungkin kalangan tasawuf, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah. Tiga aliran ini senantiasa ada dalam Islam. Nasiyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis. Irfaniyun, yang mengandalkan ilham. Ketiga kelompok ini kadang terjadi konflik, gesekan. Tapi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ketiga kelompok ini akan dipersatukan oleh satu ayat. Apa dia? Wama umiru illa liya'budullah mukhlisin. Keikhlasan. Kalangan tekstualis, kalangan rasionalis, kalangan tasawuf irfan, apapun latar belakangnya, mereka kalau sudah memperjuangkan agama, akan bersatu dalam ikhlas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud, bukan yang lain. Ridhaka, ridhamu yang kucari. bahwa kendaraannya lewat politik, kendaraannya lewat ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah, itu hanya wasilah jalan. Tujuannya adalah menolong agama Allah. Bahwa dalam ijtihadnya ulama berbeda pendapat, kita hormati. Makanya kalau saya datang ke suatu tempat, diminta menjadi imam, saya mencari mana imam tetap. Termasuk di Masjid Rayatul Ikhlas, dari perjalanan awal dipesankan, Ustaz nanti diminta menjadi imam, insyaAllah. Sampai ke masjid, dipesan lagi oleh Pak Ketua, nanti Ustaz maju menjadi imam. Iya. Saya tidak tahu masjid ini apakah masjid NU atau Muhammadiyah. Tapi ketika disebutkan Ustaz, ini masjid tertua. Maka biasanya masjid tertua di Indonesia pasti bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i pasti bismillahnya jahar. Dan mazhab Syafi'i pasti sholat subuhnya pakai kunut. Itulah mengapa saya pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya pakai kunut karena mazhab Syafi'i pakai kunut. Kalau ada bapak ibu yang tidak pakai kunut, sholatnya sah. Tapi mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Kenapa bisa muncul mazhab Pak Ustaz? Paling tua mazhab Hanafi. Namanya Imam Abu Hanifah. Kuburnya di Kufah, Irak. Nomor dua mazhab Maliki. Namanya Imam Malik bin Anas. Kuburnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makamnya di Kairo, Mesir. Meninggal tahun 204. Yang keempat Ahmad bin Hanbal. Disebut dengan Imam Hanbali. Makamnya di Baghdad, Irak. Meninggal 241. Empat imam mazhab yang masyhur, yang populer. Banyak imam lain. Ada Imam Laits Ibnu Sa'ad, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Ibnu Ali Laila, ada Imam Ja'far As-Sadiq. Mereka ulama-ulama besar, tapi murid-muridnya tidak menulis. Itu hebatnya menulis. Makanya bapak-bapak menulislah. Ada ungkapan, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Karena kalau kuburan kadang bisa hilang. Apalagi zaman sekarang, banyak kuburan hilang diambil developer. Kalau meninggalkan kubur bisa hilang. Meninggalkan anak apalagi. Belum kita meninggal udah dijual anak itu tanah. Tapi kalau meninggalkan tulisan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, datang cucunya namanya Kiai Haziq, Isam Haziq. Dikumpulkannya tulisan mbahnya itu sebanyak 19 kitab. Jadilah satu buku namanya Hadyus Sari fi Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dikirim teman saya dari Jombang, sampai sekarang masih ada. Kitab kuning, 19 kitab. Ada, orangnya sudah lama meninggal. Kita tahu Imam Syafi'i dari mana? Dari kitab Al-Umm. Al-Umm ditulis oleh muridnya Al-Buwaiti, induk kitab fikih. Kita tahu kitab usul fikih yang paling tua ditulis Imam Syafi'i. Namanya Ar-Risalah. Risalah artinya surat. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' Al-Muradi. Rabi' sini. Rabi' pun datang, ambil kertas sama pena. Dia ambil pena sama kertas, tulis risalah suratku. Ditulis oleh Imam Ar-Rabi'. Imam Syafi'i ngomong tidak berhenti, Rabi' tulis 300 halaman tanpa Google dan YouTube. Tidak pakai copy paste. Kitab ini paling tua usul fikih. Jadi kalau Ustaz kenapa pakai mazhab Syafi'i, Bukan berarti saya menafikan imam yang lain. Imam yang lain hebat, tapi kitabnya banyak yang hilang. Imam Syafi'i ditulis oleh murid-muridnya, dan yang datang ke Nusantara dari ujung Sumatera, puncak atas Sumatera, kerajaan Samudra Pasai Aceh, nama muftinya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mazhabnya Syafi'i. Menulis kitab fikih judulnya As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Syekh Nuruddin Ar-Raniri punya kitab fikih mazhab Syafi'i, Siratul Mustaqim. Tapi kitab ini terlalu singkat, pendek. Datang ulama dari Pulau Kalimantan mensyarah, menjelaskan kitab ini. Penjelasannya ditulis oleh Mufti Kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, syarah kitab Siratul Mustaqim, juga bermazhab Syafi'i. Kitab Sabilal Muhtadin dipakai oleh seluruh kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Kelantan, di atas Kelantan berdekatan dengan Patani Thailand, yaitu kerajaan Patani, sampailah kerajaan Melayu Riau, kerajaan Melayu Asahan di Sumatera Utara, Melayu Delhi, di seluruhnya. Itulah uniknya Republik Indonesia. Sebelum dia menjadi negara 1945, dia pernah bersatu dalam bahasa. Orang Banjar berbahasa Banjar, orang Aceh berbahasa Aceh, orang Makassar berbahasa Makassar, tapi disatukan dalam bahasa Melayu, yang kemudian bersepakat, kami bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia, embrionya 1928 menyatu merdeka. Pada 1945 ditulis di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, apa maknanya Belanda datang mempecah persatuan kita? Ingat, umat Islam tidak akan bisa dipecah dari luar. Datang Belanda mau memecah, kita tidak bisa pecah, karena semakin ditekan dari luar, dia makin kuat. Contoh Afghanistan, mau dihancurkan oleh Rusia, tidak akan pecah, karena umat Islam ini semakin digoncang, semakin kuat ikatannya. Tapi ketika Snokhor Grong tahu Islam tak bisa dipecah dari luar, maka dia pergi ke Makkah mendalami Islam, pura-pura masuk Islam. 6 bulan di Makkah belajar kepada ulama, dipelajarinya perbandingan mazhab, diobok-oboknya dari dalam. Datang dia ke Aceh, mengaku bernama Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Tapi kemudian setelah itu dipecah dari dalam, Divide et Impera, raja-raja di laga adu domba, umat dihancurkan. Setelah hancur, barulah kemudian dia pergi ke Bandung dan kembali ke Amsterdam, mati dengan nama Snokhor Grong. Tapi pakaian dia pernah memakai sorban dan jubah, ada dalam museum dan bisa dilihat hari ini di internet. Contoh pelajaran bahwa umat Islam harus mengerti tentang perbedaan mazhab, bahwa berbeda itu biasa. Masuklah ulama besar, pendiri Ikhwanul Muslimin, Al-Imam Asy-Syahid, syahid karena meninggal ditembak, namanya Hasan Al-Banna, ke dalam masjid. Di masjid orang kelahi tentang sholat tarawih antara 11 atau 23. 11 atau 23. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Banna bertanya, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih tidak sah kalau tidak ikut Nabi 23. Yang satu mengatakan tidak tarawih kalau tidak 23. Yang satu mengatakan mesti 11. Kata Syahid Al-Banna, kelahi kenapa kalian? Karena sholat tarawih, berkelahi dalam masjid apa hukumnya? Haram. Sholat tarawih apa hukumnya? Sunat. Gara-gara yang sunat kalian sudah melakukan perbuatan yang haram. Kedua orang itu terdiam. Betapa dia sudah terjebak karena hawa nafsu. Bertengkar masalah tarawih. Padahal hukumnya sunat. Di dalam masjid tak boleh mengeraskan suara. Berkelahi, bertengkar rumah Allah. Padahal perbuatan itu hanya sunat. Salat tarawih 11 rakaat. Hadis riwayat Aisyah. Boleh dilaksanakan. Kenapa Nabi 11 rakaat? Karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama dibaca Nabi surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kenapa 23 rakaat dibuat Umar? Umar memanggil imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, engkau jadi imam tapi jangan buat macam Nabi, umat tak sanggup tegak lama. Kau buat saja satu juz satu malam, tapi rakaatnya kau tambah jadi 23. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, tarawih itu 20 ditambah witir 3, 23. Maka kesimpulannya kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya sedikit. Kalau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Itulah hikmah dari tarawih. Umat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Dapat dua-duanya. Ustadz pilih yang mana? Saya selalunya malam Ramadan sebagai penceramah. Maka saya ikut aja apa yang dilakukan imam. Kalau kebetulan masjid itu buat 23, saya ikuti sampai selesai. Kalau kebetulan masjid itu membuat 11, maka saya buat 11. Nanti pulang ke rumah saya tambah lagi. Karena saya merasa terlalu sedikit. Karena Nabi sedikit tapi tegaknya lama. Ustaz pernah enggak mencoba satu juz satu rakaat? Nabi dua juz empat lembar satu rakaat. Itulah mengapa kakinya bengkak. Karena tegaknya lama, turun darah ke kaki. Ustaz pernah kaki bengkak? Pernah. Kapan? Waktu umroh naik pesawat. Bukan karena sholat ayatnya panjang. Suatu ketika Imam Abu Darda memimpin sholat di Suriah, negeri Syam. Ketika paginya datang jamaah menjumpai Abu Darda. Apa kata jamaah? Laqad mata'tana lailah ya Abu Darda. Tadi malam engkau buat kami sholat begitu nikmat wahai Abu Darda. Belum pernah kami merasakan sholat senikmat itu. Berapa yang dibaca Abu Darda? Rubu'ul Qur'an. Arba' empat. Rubu' seperempat Al-Quran. Tujuh juz setengah. Andai ada imam hari ini sholat malam 7 juz setengah, maka beberapa jamaah akan datang menemui pengurus, tolong ganti imam trikul. Tolong ganti Pak Imam, imam trikul. Kul wallah, kul ambil falak, kul ambil binnas. Ada lagi forkul. Kul ya ayuhal kafir. Apa maknanya? Kita tidak melihat substansi, tapi ribut memikirkan perbedaan-perbedaan. Maroko, mazhabnya Maliki. Pak Bupati pernah sampai ke Maroko, ibu kotanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Bacanya Casablanca. Mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu tidak pakai bismillah sama sekali. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kunutnya sebelum rukuk. Walam yakullahu kufuan ahad. Langsung imam angkat tangan dan kunutnya tidak berbunyi. Baca kunut baru rukuk. Itu yang nampak jelas perbedaan. Tidak pakai bismillah, tangan turun ke bawah, kunutnya sebelum rukuk. Andai saya buat yang tiga tadi di Berau. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan setelah ayat, lalu kemudian saya tegak, tidak pakai kunut jahar. Lalu kemudian ruku. Saya yakin setelah selesai sholat, jamaah mulai berbisik. Ini ISIS. Salahkah yang saya lakukan? Tidak. Tapi nabinya satu. Kenapa bisa banyak mazhab? Karena banyak riwayat, riwayat, riwayat hadis. Imam Malik mengambil riwayat ini. Imam Syafi'i mengambil riwayat ini. Imam Hanafi mengambil riwayat ini. Semuanya benar. Tapi kalau saya sudah tahu masyarakat Berau mengamalkan satu mazhab Syafi'i, saya tidak boleh datang membawa mazhab baru, mengobok-obok keyakinan mereka. Karena tidak semuanya ulama. Mungkin Bapak Ketua MUI tahu, dia tak masalah. Pak Ketua NU tahu, tidak masalah. Tapi pegawai brokol yang sibuk membahas batubara, dia tidak sempat membaca fikih beda mazhab. Tidak semua orang punya waktu yang cukup untuk mengkaji mazhab. Maka kedatangan saya jangan sampai mengotak-atik, merusak mazhab yang sudah ada. Selama dia ahlus sunnah wal jamaah, selama dia benar menurut mazhab, maka ikutilah. Oleh sebab itu, dari manapun belajar sekolah, yang dari India, India itu mazhabnya Hanafi. Yang dari Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Orang dari Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan, anaknya satu angkatan dengan saya di Al-Azhar Mesir, namanya Ustadz Hasanuddin. Ayah beliau doktor pertama ahli hadis se-Asia Tenggara dari Madinah, Kiai Haji Doktor Sabran. Ahli hadis tidak pernah menimbulkan gejolak masalah, padahal doktor S3 dari Madinah. Madinah itu mazhabnya Hambali, tapi tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Yang pulang dari Maroko bawa Maliki, yang pulang dari India bawa Hanafi, yang pulang dari Madinah bawa Hambali, masyarakat asli bawa Syafi'i, berkelahi mazhab. Yang ketawa preman. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Untung aku tak sholat. Gitu. Oleh sebab itu maka dalam hal ini, nata'awan fi mattafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Mari bekerja sama pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Kalau dicari-cari perbedaan ada saja. Saya dengan Pak Bupati bedanya banyak sekali. Sama-sama menutup kepala, tapi tutup kepala beliau putih, saya hitam. Baju, beliau pakai jubah, saya pakai sarung. Sorban, beliau tak pakai, saya pakai. Kenapa Ustaz pakai sorban? Biar tahu orang mana Ustaznya. Karena kadang saya tak pakai sorban, pernah saya undangan di satu daerah yang belum kenal, datang dia bawa payung, dia nanya ke saya, Ustaznya mana? Oh, dia kasih mau payung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita berbeda dalam beberapa masalah, itu biasa. Tapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, semuanya sepakat bahwa salat subuh wajib. Tidak ada mazhab yang mengatakan salat subuh sunnah. Tapi teknisnya, Muhammadiyah langsung saja Allahu Akbar. Tapi NU dia lafalkan niat. Usalli fardas subhi rak'ataini ada'an makmuman lillahi ta'ala. Salahkah Muhammadiyah karena tidak melafalkan niat? Tidak. Karena tempat niat bukan di bibir. Tempat niat di hati. Dan hati itu tidak berbunyi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat di hati. Hati tak berbunyi, tak bersuara. Salahkah NU melafalkan niat? Tidak. Kenapa? Karena ada orang kalau tidak dia lafalkan niat, hatinya was-was. Dari rumah buka HP. Habis itu masuk ke masjid, langsung salat. Allahu Akbar. Hatinya berkata, ini salat subuh apa salat zuhur? Dua rakaat apa empat rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hatinya, menghilangkan was-was, dia tegak menguatkan hatinya. Salat apa engkau? Usalli fardhus subhi. Berapa rakaat ini? Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi tak usah kita permasalahkan. Pakai usalli sah, tak pakai usalli sah. Ini saling menunjukkan ego masing-masing. Maju imam NU, makmum Muhammadiyah, masing-masing menunjukkan identitas. Yang NU usalli fardhus subuh. Datang yang Muhammadiyah, enggak. Kan kacau ini. Oleh sebab itu maka kalau sudah kita melihat titik persamaan, Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayatnya salat satu, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah yang tak membaca Fatihah. Maka tak jadi masalah. NU bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibacanya jahar? Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas berkata, aku mendengar Nabi membaca Al-Fatihah pakai mat tiga kali panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Muhammadiyah tidak bismillah jahar? Dipakainya mazhab Hambali. Imam Hambali mentarjihkan hadis riwayat Muslim yang mengatakan Nabi membaca Al-Fatihah, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu mentarjihkan ini, hukum Al-Fatihah dalam Fatihah ada basmalah, bismillah tiga. Mazhab Syafi'i jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat-empat mazhab sepakat bahwa salat mesti pakai Al-Fatihah. Jadi nanti kalau ada imam datang kemari, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, itu tidak ada satu mazhab pun. Lalu imam apa itu? Imam grogi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Makanya selalu saya anjurkan, mulailah pengajian bersilabus. Senin malam Selasa, fikih. Kaji semua perbandingan mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, batal. Aula mastumun nisa, menyentuh kulit nisa, batal, tak mahram. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena la mastumun nisa di situ bukan kulit, tapi maaf, jima. Quran bahasanya santun, tidak porno. Maka dia katakan menyentuh kulit kiasan. Artinya kalau jima baru batal, kalau tidak jima tidak batal. Menurut mazhab Maliki, kalau bersentuh kulit tidak batal, bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tidak batal. Sampaikan semua mazhab, tapi pada akhirnya saya pribadi mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan saya yang berpegang pada Maliki. Mau kerja dia, disalaminya istrinya. A'a pergi dulu ya. Da mama. Sampai di tempat kerja dia salat duha. Usalli sunnatat duha rak'ataini. Allahu Akbar. Loh, ente enggak wudu? Enggak. Batal? Enggak batal. Tadi salaman. Loh, saya enggak bersyahwat. Saya dengan istri orang baru bersahwat. Gitu. Tak bersahwat, tak apa-apa. Ustaz wudu apa enggak? Saya wudu lagi. Kalau salaman saya wudu lagi. Kenapa Ustaz wudu lagi? Kan Ustaz bersahwat atau tak bersahwat? Saya tidak tahu bersahwat atau tidak bersahwat. Karena tidak ada kodenya. Kecuali kalau bersahwat merah. Kalau tak bersahwat hijau. Kalau agak-agak bersahwat kuning. Tak ada. Saya tidak tahu bersahwat tak bersahwat. Gimana ketika saya sedang sholat, Allahu Akbar, datang setan. Wudu kau batal, wudu kau batal, wudu kau batal. Kau bersahwat, kau bersahwat, kau bersahwat. Tapi ketika saya wudu lagi, setan tak bisa menggoda saya. Wudu kau batal. Enggak, aku dah wudu lagi. Saya condong kepada ini. Karena mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Namanya ihtiyat. Tapi saya tak salahkan India, Pakistan, Bangladesh. Makanya mereka perempuannya kalau tawaf, itu kakinya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kaki perempuan India, Pakistan, tidak pakai kaos kaki. Dan ketika terinjaknya kaki kita, atau kaki kita menginjak dia, bagi mereka tidak batal. Tapi bagi kita batal. Loh, bagaimana dengan ketika tawaf? Tawaf berlaku hukum darurat. Tanpa pindah mazhab pun wudu tak batal dalam mazhab Syafi'i karena darurat yang tak terelakkan. Kalau tetaplah batal, tidak ada orang mazhab Syafi'i yang bisa tawaf. Begitu masuk batal. Begitu masuk batal. Kalau gitu pakai kaos kaki tetap batal, kena dam. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh menutup kaki ketika tawaf. Karena harus terbuka, harus pakai kain ihram. Jadi ada solusi menyikapi perbedaan pendapat dalam mazhab dengan mengkaji fikih perbandingan mazhab. Kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Ibnu Rusy, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dulu sengaja dipanggil kemari ke Berau ahli fikih oleh Pak Bupati. Ternyata sahabat saya, kawan saya, datang kemari dari Mesir, S1 syariah, S2 syariah, S3 syariah, S1 hukum Islam Al-Azhar, S2 Ummu Durman Sudan, S3 juga. Pernah di sini Ustadz Dr. Asmulyadi, sekarang menjadi dosen di Malaysia. Saya tahunya dia WA saya. Ustaz katanya mau ke Berau. Iya, saya bilang. Itu kampung halaman saya. Saya dulu di sana dan sekarang tugas menjadi dosen di Malaysia. Sengaja dipanggil kemari untuk menjadi pembimbing guru di sekolah anak-anak kita. Dan di masjid-masjid saya yakin dan percaya diberikan kemampuan syariah untuk menjelaskan fikih perbandingan mazhab. Tapi dalam mengamalkan tetap pegang satu. Saya dalam menjelaskan mazhab, begini Hanafi, begini Maliki, begini Syafi'i, begini Hambali, begini Imam Ja'far Sadiq, begini Imam Al-Auza'i, begini Imam Lais bin Sa'ad. Tapi tentang mengamalkan, tetap satu. Yang lompat-lompat mazhab. Nanti ketika berwudu, dipakainya Hanafi. Sentuh tak batal. Ente enggak ulang wudu? Enggak, tak batal. Pas kurban, kamu enggak kurban tahun ini? Menurut Hanafi kan kurban wajib. Oh enggak, kurban itu sunat mu'akad, kata Syafi'i. Nah, ini namanya tetap mu'rukhas. Ngambil enak-enaknya aja. Pas giliran wudu, dia pakai Hanafi. Giliran kurban, makanya kawan-kawan kami kuliah dulu, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mereka nyembelih kurban. Karena bagi mereka, kurban bagi yang mampu, wajib. Sedangkan kita sunat mu'akkad. Anak Indonesia tak ada yang berkurban. Kamu tak kurban? Sunat mu'akkad tuh, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal ini bukan ngambil enak-enaknya aja, yang gampang-gampang, yang murah-murahnya, tapi motivasi kita adalah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang tidak seagama dengan kita. Ada orang berkeyakinan, kalau dia tidak seagama denganmu, cabut pedangmu, pancung kepalanya, congkel biji matanya, dia kafir. Nabi SAW punya mertua non-muslim, Yahudi. Nama istri Nabi, Sofiyah. Nama ayah Sofiyah, Huyai. Nama ayah Huyai, Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Bayangkan punya mertua non-muslim. Nabi punya umat yang ibunya non-muslim. Namanya Asma. Asma takut bertemu dengan ibunya karena beda agama. Lalu datanglah Asma bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, ibu saya datang mau menemui saya. Afa asiluha? Boleh saya sambung silaturahim?" Kata Nabi, "Siliha. Silakan sambung silaturahim. Tidak putus silaturahim walaupun kau berbeda agama." "Afa u'tiha? Boleh aku beri dia hadiah?" Kata Nabi, "I'tiha, beri dia hadiah." Inilah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Menurut Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar. Lalu yang halal darahnya, yang dipancung kepalanya itu siapa? Kafir harbi. Kafir harbi itu sifatnya apa? Dua. Yukhrijukum min diyarikum. Mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan membunuh kamu. Tentara Israel di Palestina, itu harbi. Daerah konflik, mengusir dari rumah, membunuh kita. Itu pun sikapnya pertahanan. Waqatiluhum, perangi mereka, kama yuqatilunakum. Sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau dibunuhnya dari kalian dua, balas juga dua. La ta'tadu, jangan melampau batas. Itu ajaran Muhammad. Makanya ada buku berjudul 100 Ranking Influential Person in History. 100 ranking tokoh orang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 dibuatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menulis itu namanya Michael H. Hart. Orang Kristen dari Amerika, tapi dia buat nomor 1 Muhammad. Ketika ditanya, "Kenapa kau buat nomor 1?" Karena dia membawa misi kemanusiaan melebihi ambang rata-rata. Zaman dulu orang kalau berperang, rata, bakar, hancurkan. Tapi Muhammad berpesan, "La taqtulu sabiyan murdi'a." Jangan bunuh anak kecil yang lagi menyusui. "Wala syaikhan faniya." Jangan bunuh orang tua renta. "La ta'ridu lahum." Jangan ganggu pendeta-pendeta. "La taqtulu, la taqta'unna sajaratan." Jangan potong pokok kayu. "La tahdimu buyutan." Kan rumah. Itulah yang membuat mereka tertarik menulis sejarah Nabi. Ada buku tebal ditulis oleh Karen Armstrong. Yang naik ke bulan Neil Armstrong. Yang menulis buku sejarah Tuhan, Karen Armstrong. Biarawati berubah menjadi penulis Kristen Katolik. Dia tulis buku judulnya History of Prophet Muhammad. Sejarah Muhammad. Dia sebutkan bagaimana kekaguman dia tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan musuh-musuhnya. Tidak ada membuat orang mati. Datang Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah. Lalu apa yang terjadi saat itu? Kata Nabi, "Jangan ada yang menggunting telinga, tidak ada yang memotong hidung." Karena waktu itu panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah mencabut pedang. "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. Tapi Nabi berkata, "Hadza yaumul marhamah." Ini hari berkasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau berbeda pendapat satu masalah, tidak membuat kita emosi. Jika ada orang tua meninggal dalam keadaan tidak Islam, anaknya beragama Islam, apakah boleh anaknya mendoakan selalu orang tuanya? Ketika hidup doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi ketika giginya patah, ketika pelipisnya berdarah, ketika kakinya dilempar batu. Berikan hidayah karena mereka berbuat salah karena tidak tahu. Adapun setelah meninggal dunia, maka doakan kepada Allah, aku serahkan hambamu ini kepada engkau, aku tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim mendoakan azar setelah meninggal, ditolak oleh Allah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa azar itu musuh Allah, dia melepaskan diri. Ketika hidup, tetaplah sambung silaturahim, bawakan makanan kesukaannya, beri pakaian yang dia sayangi, jangan pernah dia merasa anaknya hilang. Aku dulu menyangka kalau anakku ini masuk Islam, anakku hilang. Tapi justru Pak Ustaz, setelah anakku Islam, malah dia lebih sayang kepada aku. Karena tidak mengajarkan putus hubungan silaturahim. Hanya saja, masalah makan tetap dijaga. Ustaz, tetangga saya non-muslim, boleh saya datang ke pesta anaknya? Silakan datang. Apa yang saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Jangan pula, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Boleh saya makan? Boleh. Karena kita bertetangga sudah paham. Dibuatkan satu kemah makanan, Muslim food. Makan. Makanan Muslim. Di sebelah kiri ada non-Muslim food. Nah, jangan singgah ke situ. Sudah singgah ke sini, mampir. Itu bukan makanan kita. Kan sudah ada batasan. Aku tak makan daging. Kuahnya aja sikit, Pak Ustaz. Tak bisa. Jadi tidak mengatakan kalau sudah berbeda keyakinan, lalu halal darah, pancung kepala. Ini ajaran dari mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Apakah dosa jika saya membantu saudara saya yang kesulitan menunasi ribanya? Bagus. Ada temanmu kesulitan riba, berapa lagi yang belum kau lunasi? Ada 5 juta lagi. Nih, ku kasih kau 5 juta. Lunasi. Bayar 6 juta nanti ya. Itu namanya sami mawon. Bodoh. Oleh sebab itu, kalau kau bisa melepaskan orang dari kesulitan, waman yassara an mu'sirin. Siapa melepaskan orang dari kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan melepaskan dia dari kesulitan hari kiamat. Apa hukumnya menghadiri pernikahan non-muslim? Dah terjawab, dah. Tahu Ustaz tu pertanyaan yang belum ya. Kebetulan wali Ustaz Somad tu, wali murid saya Pak Jusman. Saya pernah sholat zuhur di masjid sendiri. Berarti tak berjamaah. Pada saat rokat terakhir, ada makmum menepuk pundak saya. Tanda syarat bahwa ada makmum di belakang. Sedangkan niat saya bukan sebagai imam. Apakah ini termasuk berjamaah? Pada saat dia tepuk pundak saya, sudah rokaat terakhir. Saya sudah rukuk dan tepuk pundak saya. Apakah si makmum tersebut harus melanjutkan sholatnya menambah 4 rakaat? Tepuk-tepuk bahu ini tidak ada dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Karena dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, mesti sepaket dari awal. Enggak bisa ambil start dari tengah. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, yang diikut itu geraknya. Maka andai sholat tahiyatul masjid saya musafir, saya sholat tahiyatul masjid, ada orang menepuk bahu saya dari belakang, maka sholatnya itu sah dan dapat pahala berjamaah. Karena yang diambil itu iktidak, mengikut geraknya. Maka sholat sunat imamnya, sholat wajib makmumnya, sah. Mana dalilnya? Sekarang kan ada lagi tren ini, mana dalilnya? Padahal andai disebut pun dalilnya, dia tak juga paham. Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Nabi jadi imam, Muaz jadi makmum. Selesai sholat, Nabi pulang, Muaz duduk di masjid. Tak lama datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kami belum sholat. Kami mau sholat, ayo sholat. Muaz jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Maka sholat Muaz yang kedua itu sholat sunat. Sholat kita boleh dua kali, sholat isya dua kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mencari fadilah, sunat. Sholat Muaz sunat, sholat makmumnya wajib. Itu dalil sholat wajib boleh berimam kepada sholat sunat. Dalam mazhab Syafi'i saja. Maka bapak kalau sedang sholat sendiri, datang orang menepuk bahu dari belakang, keraskan takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kalau bapak tidak keraskan takbir, gimana dia mau bangkit dari sujud? Keraskan. Nah ini tentang masalah kalau kita ditepuk bahu. Sholat saya. Tidak ada orang menepuk bahu. Ya tetap aja. Jangan kita ginikan pula. Apakah makmum tadi mengulang 4 rakaat atau 3? Man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Kalau dapat ruku terhitung 1 rakaat. Kebetulan tadi pas mau ruku ikut dia, maka dia ulang 3 karena yang 4 tadi sudah ada di rakaat akhir bersama si imam. Siapa yang dapat ruku sudah dapat. Kalau orang masuk masjid, imam sedang rukuk, langsung ikut rukuk. Sekarang banyak orang saya lihat masbuk, masuk dia ke masjid, imam rukuk, dia tegak, main-main HP pula. Nunggu imam tegak, ikut rukuk. Tapi takbirnya 2. Takbir ihram 1, takbir intikal 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 takbir. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Apa hukum mengubur ari-ari dikasih lampu? Dulu orang meyakini bahwa anak yang lahir itu ada kakaknya. Lalu kakaknya itu setelah berpisah sama adiknya itu tidak tahu mau pulang kemana. Gelap waktu itu, PLN belum masuk. Jadi dikubur situ, dipasanglah lampu. Jadi tahu dia pulang, oh ini tempat. Itu keyakinan nenek moyang dulu. Adapun dalam Islam, ari-ari tidak diatur. Mau ditanam dikubur karena takut busuk, mau dihanyutkannya ke sungai, ke laut dimakan ikan, karena kita tidak meyakini ada makhluk. Dalam diri kita ini hanya ada diri Abdul Somad. Tidak ada kakak saya, tidak ada. Apakah ada pendamping? Ada. Dalam Islam ada pendamping saya waktu lahir, itulah disebut dengan jin qorin. Nanti kalau saya mati, meninggal saya, ada orang diberau kerasukan. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya Abdul Somad. Kalau betul Abdul Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Itu bukan saya, itu jin qorin yang dulu mengikuti saya. Dia tahu jadwal saya kemana saja. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Jin itu terbagi 2. Ada jin qorin yang menemani manusia waktu lahir, sudah ikut. Yang satu lagi, jin yang bebas. Keluyuran tak jelas kerjanya. Itu jin non-job namanya. Yang duduk-duduk di warung kopi, apa juga. Tak jelas kerjanya. Oleh sebab itu, maka kita selalu minta perlindungan. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. A'udzubi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wahammatin wa min kulli ainin lammah. Tolong sebutkan 1 hadis sahih tentang karomah. Hadis riwayat Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Meninggal tahun 256. Dia punya murid namanya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Meninggal 261. Kata Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ada hadis qudsi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, hatta ahbabtuhu, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu 'ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dengan mataku dia memandang. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, adakah maknanya dinding hijab? Tak ada. Itu yang disebut ulama tasawuf sebagai kasyaf, tersingkapnya tirai. Bapak tidak bisa melihat ibu karena ada hijab, tapi saya bisa melihat. Kenapa? Bagi saya hijab sudah tersingkap. Mana? Itu tak ada lagi hijab. Tapi ingat, kasyaf terbagi dua. Ada kasyaf ilahi, ada kasyaf syaitani. Ustaz, ibu-ibu datang bawa tasbih besar kayu. Selesai pengajian. Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Tadi depan orang banyak saya segan. Apa namanya? Saya ikut zikir. Setelah saya ikut zikir ini, semua yang ada di balik dinding ini bisa saya lihat. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat, Ustaz. Wah, ngeri juga ini. Apa itu namanya, Ustaz? Itu namanya kasyaf. Tapi apakah engkau dapat kasyaf ilahi atau kasyaf syaitani? Saya tanya, jujur jawab, jujur. Ya. Setelah mengaku mendapat ini, melihat di balik gunung, melihat tamu yang siapa yang datang bisa tahu, kau makin ingat Allah atau makin lupa Allah? Jawab jujur. Saya makin lupa, Pak Ustaz. Saya sibuk mau tahu apa yang ada di balik dinding. Berarti kau sedang dimainkan syaitan. Carilah guru, mursyid yang alim, supaya diluruskannya. Karena engkau sedang dimainkan setan, ruqyah, matamu dimasuki setan. Makanya dalam tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa? Pertanyaan yang belum nanti akan dijawab di kajian duha. Kita 15 menit lagi, surat tilang sudah datang. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak punya guru, maka setanlah guru. Nah, jadi karomah itu ada. Mukjizat pada Nabi, karomah pada wali. Apa boleh mengucapkan ta'awuz berapa kali ketika sedang salat? Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, a'udzubillahnya sekali saja sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab selain Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i, setiap mau membaca ayat, baca A'udzubillah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Setiap mau baca ayat, baca A'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Apa hukum istri tidak salat wajib? Apakah suami kena dosanya? Iya. Baik, Pak. Maklum. Ku anfusakum, jaga dirimu hai para suami, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Istri yang tidak sholat, disuruh suami sholat, dia melawan, istri itu nusyuz. Istri nusyuz, istri durhaka. Tempatnya di mana? Neraka jahanam. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam. Di akhir zaman ini tauhid akidah seperti yang lurus dan ulama seperti apa yang kami ikuti, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari. Minta Ustaz satu mengajar di masjid ini akidah Asy'ari. Kitab waktu sanawiyah namanya Al-Husunul Hamidiyah. Kalau yang aliyah namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Begitu di pondok pesantren. Minta bacakan kitab. Kitab Aqidah Asy'ari, sifat 20 wujud kidam baqa mukhalafatul awadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam. Tidak solat subuh, apakah termasuk golongan munafik? Kalau kamu mau melihat orang munafik, lihatlah pada sholat subuhnya, sholat berjamaah. Man nama siapa yang tidur, walam yusalli, tidak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunih, setan kencing di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh, kencing setan di telinga. Dia tulis di situ, WC setan. Teman saya Kristen, Hindu. Saat ibunya meninggal, ikut upacara pemakaman. Boleh apa tidak? Datang bela sungkawa, boleh. Pak, saya ikut berduka cita. Tapi mengikuti ritual, tidak. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum. Sehat panjang umur Pak Ustaz. Amin. Kertas terakhir. Habis itu baru kita baca doa. Dari BSCC, klub sepeda. Baru ini klub sepeda nanya ke saya. Alhamdulillah. Sahkah orang bertato sholat? Ada sebagian berkeyakinan tato menghalangi masuknya air wudhu. Tato tidak menghalangi air wudhu karena tato bukan plastik. Sedangkan plastik cat maka harus dibuang dengan thinner, dengan bensin dibuang. Lalu ada yang berkeyakinan bekas tato itu najis. Karena darah menggumpal, maka tato tidak najis. Karena tato adalah jarum menusuk kulit, lalu dimasukkan kahal. Kahal itu celak. Celak, ismit, masukkan ke dalam, menggumpal darahnya, setelah itu dibersihkan, terbentuk. Jadi bagi kawan-kawanku yang dulu pernah bertato, tidak perlu distrika tatonya. Ada sekarang saya lihat fenomena tato dulu gambar ular kobra. Setelah taubat distrikanya. Mau belok-belok lah ular kobra. Tak perlu biar. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, orang minta buatkan tato. Itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah bertato bertaubat, maka taubatnya diterima Allah, tidak perlu membuang tatonya, wudhunya sah. Cari video kajian tentang ini lengkapnya di YouTube, Somat Tatu, tulis saja di situ, Somat spasi Tatu, nanti dapat video panjang. 5, Allah melaknat tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut alis, mengotak-atik gigi, dan merubah-rubah bentuk tubuh. Kalau tidak normal, dirubahnya menjadi normal, boleh. Giginya memang tak normal. Kalau senyum dia, 3 hari kita tak bisa tidur. Lalu dipasangnya kawat, boleh. Karena merubah yang tak normal jadi normal. Adapun gigi yang sudah normal, dipakai kawat hanya untuk gaya-gaya. Hari Senin kawat hijau. Hari Selasa kawat ungu. Setiap jumpa sama orang hanya untuk menunjukkan kawat. Nah, maka itu dilaknat Allah Ta'ala. Banyak lagi anak yatim yang tak sekolah. Harga pasang kawat itu berapa? Dulu kawat dipasang untuk jemuran, sekarang ke gigi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita subuh ini. Kita akan lanjutkan sesi ketiga nanti, kajian duha, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala harap, segala kesilapan. Al-Hazinia Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu linas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan wal ajzi wal kasal jauhkan kami dari sifat lemah dan malas wal jubni wal buhul jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit